Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kesyukuran yang bukan saja kita lafazkan dengan ucapan hamdalah, namun juga perlu untuk kemudian kita tunaikan dalam bentuk peningkatan amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada keluarga Nabi Daud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'malu ala Daud syukran. Beramalah wahai keluarga Nabi Daud sebagai bukti daripada kesyukuran kalian. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, yang kita harapkan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majlis ini, kita membahas Al-Quran, membahas hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada beliau. Kalau kita sudah cinta kepada beliau, maka itu menjadi modal bagi kita untuk bisa berharap agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menghimpun kita bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dalam dua pertemuan kita yang sebelumnya, di mana dalam pertemuan awal kita membahas tentang bagaimanakah Al-Qur'anul Karim di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mempelajari Al-Qur'an ketika turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau akan memerintahkan para penulis dan pencatat wahyu. Kemudian beliaulah yang memerintahkan ayat tersebut berada di surat apa dan surat itu berada di antara surat apa. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Begitu juga dalam pertemuan kedua kita membahas tentang Al-Qur'an di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di mana kita sampaikan bahwa hadis dari Zaid bin Thabit menyatakan bahwa Al-Qur'an di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum tersusun dalam satu mushaf. Dalam artian tertulis namun masih berada di antara para sahabat. Oleh karena itulah sahabat Umar bin Khattab di masa Abu Bakar menjadi khalifah, beliau mengusulkan agar ditulis ulang, disalin mushaf yang sudah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq menerima usulan Umar bin Khattab dan beliau pun memerintahkan Zaid bin Thabit, seorang dari kalangan Ansor. Saya tegaskan sekali lagi, jadi sama sekali tidak ada dramatisasi, tidak ada politisasi dari kalangan Muhajirin untuk menghapus ayat-ayat berkaitan tentang Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang didakwakan oleh kalangan Syiah. Penulis wahyunya saja orang Ansor, dan saya juga waktu itu menyampaikan fakta kenapa yang dipilihkan oleh Zaid bin Thabit. Kita juga membahas apa metode yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit sehingga fakta ilmiah dan fakta historis menyatakan bahwa Al-Quran yang ditulis di masa Abu Bakar As-Siddiq itu mengikuti dengan standar penulisan yang telah ditulis oleh para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang kedua juga cukup panjang kita membahas Al-Quran di masa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan Uthman bin Affan hadirin khotal iman rahimakumullah membuat tim yang terdiri dari 3 orang dari kalangan Quraisy dan 1 dari kalangan Ansar. Gunanya adalah kalau ternyata terjadi perbedaan dialek, cara baca, maka yang menjadi rujukan adalah bagaimana cara baca dari bangsa Quraisy atau dari kabilah Quraisy. Hadirin khotal iman rahimakumullah, maka setelah Al-Quran digandakan di masa Utsman bin Affan, Utsman pun kemudian mengirimkan mushaf-mushaf tersebut. Dan bukan sekedar dikirim, tapi Utsman bin Affan juga memerintahkan dan juga hadirin khotal iman mengirim para sahabat untuk ikut mengajarkan bagaimana mushaf tersebut. Hadirin khotal iman rahimakumullah, begitulah keagungan para sahabat dan juga amanahnya para sahabat berkaitan tentang Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah perkembangan Al-Quran atau mushaf setelah masa Utsman bin Affan. Karena di masa Utsman bin Affan, Al-Quran masih belum ada titik dan masih belum ada syakal ataupun harokatnya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, itulah karenanya pada kesempatan siang hari ini dikatakan merupakan sejarah pembukuan Al-Quran final. Dan saya ngasih bonus nanti satu materi, yaitu tentang apa keistimewaan Rasam Utsmani atau mushaf dengan penulisan dengan gaya penulisan di masa Utsman bin Affan. Nanti kita akan lihat. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ada tiga poin namun cukup panjang tentang bagaimana hukum penulisan Al-Quran dengan Rasam Utsmani. Yang kedua, lafaz basmalah dalam awal surah. Karena hadirin khotal iman rahimakumullah, di masa-masa awal penulisan mushaf, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, para sahabat sangat-sangat khawatir untuk memasukkan apa yang bukan bagian dari ayat Al-Quran. Itulah yang nantinya menjadi khilaf. Apakah bismillah yang ditulis di awal setiap surat itu merupakan ayat Al-Quran, ataukah dia hanya penyelam antara satu surat dengan surat yang berikutnya? Kalau dia hanya penyelam, maka kenapa ditulis dalam mushaf? Kalau sekarang kita faham, biasanya di awal setiap surat biasanya ada tulisan suratul fatihah wahya makkiyah au madaniyah wa ayatuha sab'ah. Kita udah faham bahwa kalimat ini bukan ayat Al-Quran. Cuma bismillahnya itu yang nanti akan menjadi bahasan. Yang berikutnya adalah bagaimanakah sejarah lambang dan tanda dalam Al-Quran. Karena hadirin khotal iman rahimakumullah, saya mengatakan titik dalam huruf-huruf saja di masa sahabat itu tidak ada. Apalagi kalau sekarang kita dapatkan dalam mushaf, itu sudah ada tanda waqaf. Apalagi sekarang Al-Quran udah mulai banyak yang warna-warni. Yang ada ini idghamnya, yang warna merah ini izharnya, gitu. Itu semakin berkembang. Subhanallah, bisa kita bayangkan. Kalau Al-Quran di zaman dulu, jangankan warna-warni seperti kita sekarang. Tanda-tandanya saja, itu titik dan harokatnya waktu itu belum ada. Baik, hadirin khotal iman rahimakumullah, para ulama, para pakar ulumul Quran, para ahli ulumul Quran mengatakan bahwa penulisan Al-Quran dengan Rasam Utsmani itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Hadirin khotal iman rahimakumullah, untuk penerbitan Al-Quran maupun hadirin khotal iman rahimakumullah, wajib bagi mereka yang bergelut dalam bidang riset dan juga pendidikan. Mengapa demikian? Karena hadirin khotal iman rahimakumullah, nanti saya katakan ada bonus dari materi siang kali ini. Karena Rasam Utsmani memiliki beberapa keistimewaan yang dia berbeda dengan Rasam Imla'i. Apa bedanya? Hadirin khotal iman rahimakumullah, dalam cara penulisan di masa Utsman bin Affan, itu tidak semuanya mengikut tata cara penulisan sebagaimana penulisan bahasa Arab atau yang dikenal dengan Rasam Imla'i. Maksud saya begini, kalau kita membaca hadirin khotal iman rahimakumullah di surat Al-Fatihah saja, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maliki yaumiddin. Ketika kita membaca maliki, itu tata cara penulisan atau resem imla'i itu ketika maknya dibaca panjang maka menggunakan alif, betul? Tapi dalam mushaf yang ditulis oleh Uthman bin Affan, beliau tidak menuliskannya dengan alif, tapi cukup dengan hadirin khotal iman, yaitu mim, lam, dan kaf. Dan para sahabat sudah tahu bahwa ketika mereka mendapatkan huruf mim, di sini hadirin khotal iman rahimakumullah, dibacanya panjang ataukah pendek. Mereka sudah tahu. Dan nanti kita akan berbicara apa keistimewaannya. Salah satu keistimewaannya hadirin khotal iman rahimakumullah adalah ya, karena cara baca dialek nanti yang diakui oleh para ulama itu memang bisa dibaca panjang dan bisa dibaca pendek. Jadi hadirin khotal iman, ketika dia dibaca panjang yaitu Maliki yaumiddin, dengan Maliki yaumiddin, hadirin khotal iman rahimakumullah, kedua-dua ini, cara baca ini riwayatnya masyhur dan riwayatnya sangat terkenal dan diakui. Itulah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dijelaskan bahwa Al-Qur'an turun ala sab'ati ahruf, dengan 7 huruf. Para ahli hadis dan juga para pakar ulumul Qur'an mengatakan yang dimaksud dengan 7 huruf di sini bisa dengan makna 7 dialek. Kembali hadirin khotal iman rahimakumullah, saya katakan kalau Al-Qur'an ya ditulis dengan rosam Utsmani, maka nanti akan mampu untuk mempersatukan cara baca yang terjadi berbeda di antara kabilah. Dan itu hadirin khotal iman rahimakumullah, sepanjang riwayatnya mutawatir maka itu diakui, dan begitulah keistimewaan mushaf Utsmani. Jadi kembali bahwa wajib untuk menulis sesuai dengan rosam Utsmani, kecuali hadirin khotal iman rahimakumullah kalau memang ternyata untuk latihan, ya, untuk di sekolah dan lain sebagainya, yang mereka masih terbiasa dengan rosem imla'i. Baik, hadirin khotal iman rahimakumullah, di sini saya sampaikan ada beberapa pendapat, walaupun secara keseluruhan mengatakan wajib. Ya. Pendapat yang pertama Imam Ahmad ibn Hanbal, hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, beliau mengatakan haram hukumnya menyalahi penulisan seperti yang ada dalam mushaf Utsmani. Yeah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, mengapa demikian? Ini disampaikan oleh seorang ulama yang hampir satu masa dengan Imam Ahmad. Beliau mengatakan hadirin khotal iman rahimakumullah, yeah, karena tata cara penulisan yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit itu sudah sesuai dengan standar yang dilakukan oleh para penulis wahyu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin khotal iman rahimakumullah, ini masih ya. Yeah. Imam Baihaqi ya, sekitar 2 abad setelah Imam Ahmad juga mengatakan hadirin khotal iman rahimakumullah, beliau mengatakan jangan sampai kita merasa lebih baik ya, dengan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat ya. Nah hadirin khotal iman rahimakumullah ya, namun sebagian ulama mengatakan hadirin khotal iman ya, kecuali bagi orang awam ya, yang mereka hadirin khotal iman rahimakumullah tidak begitu mengerti tentang keistimewaan karakteristik daripada rosam Utsmani ini. Ya. Maka dengan demikian hadirin khotal iman tidak mengapa karena akan memberatkan mereka. Makanya hadirin khotal iman ketika kita menjadi guru, ya, pengajar untuk di tingkat tsanawiyah, untuk di tingkat aliyah, ketika ada ujian hafalan tertulis, maka ketika tulisan bukan rosam Utsmani, itu hadirin khotal iman rahimakumullah tidak mengapa, karena kalau diwajibkan akan memberatkan ya. Jadi kembali hadirin khotal iman rahimakumullah ya, berdasarkan dari 2 pendapat ini, kembali bahwa bagi mereka yang faham, bagi mereka yang mengerti, dan untuk keperluan riset dan penulisan mushaf, maka hadirin khotal iman rahimakumullah di sini wajib untuk mengikuti rosam Utsmani. Kajian yang kedua hadirin khotal iman rahimakumullah berkaitan tentang lafaz basmalah yang ada di awal setiap surah. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, ada 4 pendapat berkaitan dengan ini. Yang pertama adalah basmalah itu adalah ayat dari setiap surah kecuali surah At-Taubah. Dan para ulama pakar ulumul Quran menjelaskan bahwa alasan kenapa basmalah tidak ada di awal surat At-Taubah adalah karena hadirin khotal iman rahimakumullah, isi daripada surat At-Taubah itu kebanyakannya adalah tentang perang. Karena itulah di awal surah daripada At-Taubah tidak dicantumkan lafaz basmalah. Pendapat yang kedua, basmalah adalah ayat yang terpisah dari setiap surat. Sedangkan surat At-Taubah memang tidak ada basmalahnya. Jadi dia ayat tapi terpisah dari setiap surat. Pendapat yang ketiga, basmalah merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Di mana untuk surat yang lain dia bukan termasuk ayat. Pendapat yang ketiga, basmalah bukan ayat. Ia ditulis untuk pemisah saja. Dan hadirin khotal iman rahimakumullah, kebanyakan hadirin khotal iman kita bermadhab ataupun berpandangan, yaitu pandangan yang ketiga, bahwa basmalah merupakan ayat dari surat Al-Fatihah, dan dalam surat-surat yang lain dia bukan termasuk ayat. Adapun untuk dibaca keras ataukah tidak pada saat sholat-sholat yang dikeraskan bacaan kita, itu tentunya menjadi bahasan lain, di mana ada dua pandangan antara mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa keseluruhannya itu dibaca secara keras. Jadi sejak bismillah memang dibaca keras, tapi Imam Ahmad, Imam Malik dan para ahli hadis, beliau bukan tidak membaca, tapi disirkan, atau hadirin khotal iman, tidak dibaca dengan keras atau dibaca dengan perlahan. Perbedaannya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal tersebut. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, inilah kajian berkaitan dengan basmalah. Kita masuk hadirin khotal iman rahimakumullah. Setelah kita tahu bahwa mushaf yang telah dikirim oleh Utsman bin Affan ke beberapa negeri, dengan Utsman juga mengirim para sahabat untuk mengajarkan, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, kita bisa membayangkan bahwa di masa Umar bin Khattab wilayah Islam sudah demikian luas, apalagi ketika di masa Utsman bin Affan. Makanya hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau hadirin pernah ke Turki, maka kita akan sampai kepada makam dan kuburan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari di sana. Dan kuburan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari itu masih masuk Istanbul yang masih Asianya. Dan ungkapan beliau yang sangat terkenal adalah hadirin khotal iman rahimakumullah, kalaulah bukan karena lautan ini yang memisahkan, niscaya aku akan sampaikan dakwah ini menuju kepada tempat yang berikutnya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, bisa kita bayangkan betapa luasnya wilayah Islam pada saat itu. Namun tentunya ini menjadi suatu permasalahan ketika mereka-mereka yang bukan berasal dari Arab, mereka semakin banyak masuk Islam. Saya katakan tadi hadirin khotal iman, Al-Quran atau mushaf tanpa ada titik, harokat dan tanda baca yang lainnya, para sahabat bisa membacanya. Tapi kita bisa bayangkan ketika wilayah-wilayah yang mereka asalnya bukan Arab, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, terjadi kesulitan bagi mereka untuk membacanya. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, salah seorang ulama yang bernama Abul Aswad Ad-Duali, hadirin khotal iman rahimakumullah, atas perintah dari Gubernur Basrah, yaitu Ziyad bin Abi Ziyad, hadirin khotal iman rahimakumullah, beliau diminta untuk memberikan titik. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, dengan demikian pemberian titik pada huruf-huruf Al-Quran itu masih dengan keberadaan para sahabat. Kita lihat ulamanya, yaitu seorang tabi'in, Abul Aswad Ad-Duali, beliau wafat tahun 69 Hijrah. Sedangkan sahabat yang terakhir saja meninggal, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an, dalam riwayat tahun 90, dalam riwayat yang lain 92 Hijrah. Bahkan saya katakan di sini di masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri adalah seorang sahabat. Jadi dengan demikian, penambahan titik pada huruf-huruf Al-Quran itu diketahui oleh para sahabat. Dan hadirin khotal iman rahimakumullah, dengan demikian insyaallah hadirin khotal iman, tidak ada sama sekali kekeliruan dalam penambahan titik tersebut. Ya. Nah ini hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, banyak yang keliru. Ya. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat ketiga. Ya, nanti bisa dicek. Nah hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kemudian bukan saja sekedar titik yang dilakukan oleh Abul Asad Ad-Duali, namun Al-Khalil Al-Khursani, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, satu abad berikutnya. Ya. Kalau beliau tadi wafat tahun 60, kalau ini beliau, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, tahun 170 beliau melengkapi. Ya. Bukan saja dengan titik, tapi juga dengan syakal dan harokatnya. Ya. Ini hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, berarti para sahabat sudah tiada. Ya. Sudah di masa tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, yang berikutnya kalau kita lihat dalam mushaf yang ada sekarang, ya, ini kadang kita sudah mendapatkan adanya pembagian juz. Ya. Ada 30 juz, ada beberapa hizb, ya, dan ada beberapa ain. Ya. Ini kalau kita lihat mushaf yang sekarang. Nah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya, lagi-lagi bahwa untuk penambahan lambang-lambang tersebut, ya, itu masih di zaman tabi'in, ya, di mana hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi sebagai gubernur di Mekah waktu itu, belum memerintahkan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah kepada dua orang ulama, Yahya bin Ya'mar dan Nasr bin Asim, untuk hadirin ikhwatal iman rahimakumullah memberikan kemudahan, ya. Jadi dibagi 30 juz dan ada beberapa hizb. Ini sekali lagi adalah untuk memudahkan kepada kita. Ya. Makanya hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Al-Quran yang dicetak oleh pemerintah Arab Saudi pun itu dimudahkan buat kita. Dengan cara hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, setiap satu juz itu hadirin ikhwatal iman dibuat 10 lembar atau 20 halaman. Karena satu lembar pulak balik, maka hadirin ikhwatal iman 10 lembar berarti 20 halaman. Dengan maksud untuk mempermudah dibaca dan mempermudah dihafal. Jadi kalau sebelum sholat kita baca satu halaman, setelah sholat kita baca satu halaman, 5 kali sholat dalam satu hari berarti 20 halaman, berarti satu juz satu hari kita bisa baca Al-Quran. Dan dengan demikian, maka minimal satu bulan satu kali kita akan khatam Al-Quran. Dengan begitu juga para penghafal Al-Quran dimudahkan untuk mengingat. Oh ini ya, berada hadirin ikhwatal iman rahimakumullah di lembar yang kesekian, di halaman yang kesekian. Ya. Karena kalau kita sudah hafalannya cukup banyak, biasanya yang sering menjadi suatu tantangan bagi mereka yang akan menghafal Quran adalah terjadinya kemiripan antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya. Ya. Tapi kalau dia memang ngerti, oh ya, ini di sini. Ya. Nggak usah kita banyak hafalannya, juz amma saja ketika kita membaca, ya. Wa idza ja'atis shakhah apa tomatul kubra ini gitu. Itu bisa keliru ya, karena hampir mirip ya. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sekali lagi bahwa ini adalah untuk dimudahkan ya. Maka kemudian hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Al-Qur'an dibagi menjadi 30 juz ya. Dan dari setiap juz itu ada 2 hizb, berarti 60 hizb. Ya. Nah hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kita bisa ini kan, dari satu hizb itu ya, ada 4 rubu. Rubu itu artinya seperempat memang. Jadi kalau memang sudah seperempat biasanya ada tanda ain. Maka dulu kita lagi kecil dikatakan baca Quran itu satu ain, satu ain. Karena dulu masih menggunakan tanda ini. Ya. Nah hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Kalau masih cetakan dulu, ini cetakan Toha Putra Semarang tapi yang sudah diperbaharui. Kalau yang dulu misalnya kayak Bina Ilmu dan lain sebagainya, kita akan dapatkan setiap 5 ayat ada huruf kho, setiap 10 ayat ada huruf ain dan lain sebagainya. Ya. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, di masa ini, di masa tabi'in sudah ada peletakan lambang-lambang ini dan hadirin khotal iman rahimakumullah itu adalah untuk memudahkan kepada kaum muslimin, kepada kita di mana hadirin khotal iman di masa tabi'in wilayah Islam semakin luas. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Dua mushaf yang ada di saya ini bukan cetakan Saudi, jadi cetakan Departemen Agama, ya ada iniannya. Tapi kalau kita lihat cetakan yang Saudi, ya, yang pure mencoba untuk Rasul Uthmani, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kita akan dapatkan ada beberapa hal yang istimewa. Ya. Rasul Uthmani atau tata cara penulisan mushaf di masa Uthman bin Affan, yang kemudian kita kenal dengan istilah Rasul Uthmani, memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama adalah tata cara penulisan seperti itu merupakan tata cara yang telah diriwayatkan secara muttasil dan mutawatir. Ya. Jadi nyambung hadirin khotal iman rahimakumullah, dan juga yang meriwayatkan itu banyak. Dalam metode kritik ilmiah hadis, maka orang yang menyampaikan informasi sejak zaman Nabi SAW itu dilihat biasanya dari dua hal. Dilihat dari jumlah yang menceritakan atau yang meriwayatkan, dan yang kedua dilihat dari siapa yang meriwayatkannya. Yeah. Itulah hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika berita tersebut ternyata nyambung. Oh, dari sahabat, kemudian ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, sampai kemudian masa dibukukan. Saya mengatakan begitu. Yeah. Karena baik hadis maupun mushaf ketika sudah selesai masa dibukukan, maka keperluan dengan sanad itu sudah selesai. Saya katakan sekali lagi, keperluan terhadap sanad itu sudah selesai. Jadi sekarang saya mengatakan hadirin khotal iman, tidak mesti ketika kita ingin belajar hadis dia ada sanadnya enggak nyampe ke Nabi. Ya. Karena memang sudah dibukukan, ada Sahih Bukhari yang memang sudah sejak zaman sahabat sampai ke beliau itu sudah valid, hadis-hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya. Saya pernah menjadi pembicara dalam seminar hadis serantau di Malaysia. Waktu itu mohon maaf, saya menjadi utusan Malaysia, yang utusan Indonesia Prof. Mustafa Ali Yaakob. Karena waktu itu saya masih di Malaysia, di Universitas Kebangsaan Malaysia. Berbicara tentang keperluan sanad. Yeah. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Yeah. Salah seorang ahli hadis di India yang saat itu hadir, beliau mengatakan keperluan sanad sekarang adalah untuk menjaga warisan itu. Warisan tradisi sanad. Akan tetapi untuk keperluan ilmiah itu sudah selesai. Dengan dicetaknya kitab-kitab hadis, dengan dicetaknya Al-Quran sudah selesai. Bahkan ada ungkapan beliau yang menarik adalah hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau kita mewajibkan orang yang akan mengajarkan hadis mereka harus memiliki sanad, ini bahasa beliau, jangan-jangan sebuah hadis yang tadinya sudah sahih karena namanya ikut masuk dalam sanad itu jadi dhaif. Karena hafalan kita tidak seperti Imam Bukhari, kesolehan kita tidak seperti Imam Bukhari. Bisa dipahami? Jangan-jangan dengan nama kita masuk, waduh malah jadi dhaif nih hadis. Ya, hafalannya kayak begitu, kelakuannya kayak begitu. Karena itu cukup. Ya, sampai para imam yang kemudian kitab mereka sudah dicetak, kevalidannya kemudian sudah dilakukan oleh mereka. Kembali kepada kajian ini, Rasul Uthmani hadirin khotal iman rahimakumullah, sanadnya itu muttasil dan mutawatir. Ya. Dengan demikian hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, para ulama mengatakan tadi yang saya sampaikan, kita mesti untuk kemudian mengambil dan juga menulis dengan bagaimana sahabat Uthman bin Affan waktu itu bersama tim menuliskan Al-Quran. Yang kedua hadirin khotal iman rahimakumullah, dalam Rasul Uthmani itu terdapat berbagai macam tata baca. Yeah. Cara baca masing-masing kabilah hadirin khotal iman rahimakumullah itu dirangkum. Tadi saya kasih contoh. Yeah. Ketika kita membaca Maliki, yeah, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, yeah, dalam qiraat Asim, Al-Kisai, Hamzah, Nafi' dan Ibn Amir, hadirin khotal iman rahimakumullah, ini dibancangkan. Yeah. Namun, menurut bacaan Imam Ibnu Katsir dibacanya itu pendek. Nah, hadirin khotol iman rahimakumullah, Rasam Utsmani itu penulisannya tidak dengan alif. Jadi tidak ada alifnya, hanya pada huruf mim itu tanda harokatnya berdiri tegak. Dan itu hadirin khotol iman rahimakumullah, dengan demikian bagi ulama yang membaca dengan cara dipendekkan, maka dengan penulisan tanpa ada alifnya, kedua-dua bacaan ini bisa dibenarkan. Ya. Jadi dengan Rasam Utsmani, hadirin khotol iman rahimakumullah, ya, ini berbagai macam tata baca itu bisa dinikmati. Baik, yang berikutnya hadirin khotol iman rahimakumullah, begitu juga dalam surat Az-Zumar ayat 71 dan ayat 73. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim hatta idza ja'uha. Ya. Hadirin khotol iman rahimakumullah, dan berikutnya apa? Wa futihat abwabuha. Ya. Di sini hadirin khotol iman rahimakumullah, ya, karena tulisannya seperti itu, ya, futihat abwabuha, maka imam yang lain itu bisa membaca dengan syaddah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, dengan cara disyaddah di ta'nya. Ya. Atau hadirin khotol iman rahimakumullah, ya, dalam surat Hud ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, su'idu. Ya. Nah, hadirin khotol iman rahimakumullah, ya, ini juga bisa dibaca dengan sa'idu. Jadi, ya, hadirin khotol iman rahimakumullah, mushaf ataupun Rasam Utsmani ini bisa merangkum tata baca yang hadirin khotol iman rahimakumullah, kesemuanya ini adalah diakui oleh para ulama. Yang berikutnya hadirin khotol iman rahimakumullah, dalam Rasam Utsmani keistimewaannya adalah dia akan menunjukkan asal hurufnya itu apa. Jadi kalau kita bicara hadir kitab, ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimussalah, kalau rasam imla'i atau penulisannya itu kan ketika panjang as-shalah berarti pakai alif, betul? Tapi dalam Rasam Utsmani kita lihat dalam Al-Qur'an itu bukan dengan alif tapi dengan waw, untuk menyatakan bahwa memang asalnya ada huruf waw di situ. Atau yang saya kasih contoh dalam surat Al-A'raf, hadirin khotol iman rahimakumullah, padahal wawnya itu tidak dibaca. Kalau kita buka dalam surat Al-A'raf ayat 145, di huruf wawnya itu ada apa namanya? Bulat. Artinya itu tidak dibaca. Makanya dibaca adalah saurikum, langsung saurikum. Saurikum, maaf. Saurikum daral fasiqin. Untuk menunjukkan bahwa di situ sebenarnya ada huruf waw, walaupun nanti enggak dibaca. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya. Shalah, zakat, wa aqimus shalata wa atuz zakat. Ya. Kalau rasam imla'i itu pakai alif, ya, betul? Karena untuk menunjukkan panjang setelah fathah itu pakai alif. Tapi dalam Rasam Utsmani untuk menunjukkan bahwa memang di situ asal hurufnya waw. Di situ setelah zai, kaf, ada waw memang. Maka yang ditulis adalah dengan waw. Kalau mereka yang tidak terbiasa untuk membaca, mungkin akan wa aqimus shalawata wa atuz zakawata. Betul, agak keliru, agak ini, ya. Yeah. Jadi hadirin khotol iman, untuk menunjukkan bahwa asalnya alif di as-shalah yang kita baca panjang itu adalah waw. Ya. Itulah keistimewaan dari mushaf ataupun Rasam Utsmani. Ya. Yang keempat yang tadi saya sempat singgung, hadirin khotol iman rahimakumullah, dengan Rasam Utsmani maka beberapa dialek kalangan Arab yang tadi dalam hadis riwayat Ibnu Majah saya katakan Al-Qur'an turun dengan 7 huruf. Artinya para ahli hadis mengatakan 7 dialek, ya. Maka kefasihan dialek-dialek tersebut diperakui. Ya. Hadirin khotol iman rahimakumullah, seperti lafaz nikmat dalam beberapa ayat, hadirin khotol iman rahimakumullah, ya, itu ditulis, ya, dalam Al-Quran atau dalam Rasam Utsmani dengan ta yang terbuka, ya. Bukan dengan ta yang marbutoh, ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, untuk menunjukkan bahwa penulisan dengan ta yang terbuka atau ta maftuhah juga itu adalah bahasa Arab yang fasih dan termasuk di antara dialek bahasa Arab yang diakui oleh Al-Qur'an. Ya. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Yang berikutnya yang kelima dan ini termasuk di antara yang penting adalah karena ini berkaitan dengan perbedaan arti. Ya. Yaitu konsistensi tata tulis. Apa yang saya maksud dengan konsistensi adalah hadirin khotaliman rahimakumullah, penulisan atau rasam Utsmani hadirin khotaliman rahimakumullah, karena mengikut standar dengan apa yang pernah ada di masa Nabi SAW, maka penulisannya bukan cuma sekedar cara nulis bahasa Arab, tapi memang sangat tergantung dengan bagaimanakah makna itu. Contoh, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala ya, menggunakan lafaz am, ya, hadirin khotol iman rahimakumullah, kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 109 Allah Subhanahu wa taala ya, di sini hadirin khotol iman berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim amman yakunu 'alaihim wakila. Amnya itu ditulis terpisah dengan man, ya, berbeda dengan penulisan dalam surat Al-Mulk padahal sama-sama am dengan man. Itu kan bisa diidgham. Bisa dipahami ya. Dalam surat Al-Mulk makanya tulisannya ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Mengapa kok yang satu ditulisnya am terpisah dengan man, yang satu amman? Kenapa dipisah dalam rasam Utsmani? Hadirin khotol iman rahimakumullah, karena artinya beda. Am yang pertama hadirin khotol iman artinya adalah tetapi. Dan ammai ya, amman ataupun am yang kedua dalam surat Al-Mulk artinya itu adalah atau ataukah. Ya, subhanallah ya. Ternyata ya dengan rasam Utsmani ini ya terjemahannya juga berbeda. Ya. Makanya hadirin khotol iman rahimakumullah, ya, inilah keunikan dan keistimewaan dari rasam Utsmani. Ya. Jadi tulisannya sama dengan tata tulis yang berbeda. Ya. Yang pertama dipisah, sedangkan yang kedua tadi disambung. Ya. Baik, hadirin khotol iman rahimakumullah, yang berikutnya adalah bahwa ya, keistimewaan rasam Utsmani ini nggak bisa ditiru dan ditandingi dengan bahasa yang lain. Ya. Karena mengandung nilai-nilai i'jaz, nilai-nilai bagaimana kemukjizatan, kaedah-kaedah baca yang luar biasa, dan dia akan mempengaruhi hadirin khotol iman rahimakumullah dari arti. Poin yang kedua, kalau masih ingat ketika Malik Yaumiddin dalam rasam Utsmani tidak ditulis dengan alif, betul? Tapi cukup dengan tanda pajak pakai tegak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, ya, maka dalam rasam Utsmani itu ditulis dengan alif. Karena artinya khatamun nabiyyin artinya adalah penutup. Kalau tanpa alif itu bisa dibaca khatamun nabiyyin yang artinya adalah cincin dan itulah kekeliruan Ahmadiyah. Jadi mereka mengartikan bahwa khatamun nabiyyin dengan khatamun nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu bukannya penutup para nabi, tapi ibarat cincin yang menjadi penyempurna. Kalau hanya sebagai cincin atau penyempurna, berarti masih boleh adanya nabi yang lain. Di sini kekeliruan mereka. Nggak melihat rasul Utsmani. Ya, saya dipahami. Karena dalam rasul Utsmani itulah makanya, Ustaz kenapa kok yang satu dia mestinya panjang pakai alif tapi gak ditulis alifnya, yang satu kenapa dikukuhkan? Karena nanti akan berbeda makna. Untuk Maliki itu memang bisa keduanya. Ya. Tapi untuk khatamun nabiyyin gak bisa. Nabi itu memang nabi yang terakhir. Bukan penyempurna, tapi nabi yang terakhir. Makanya ketika ada yang mengaku sebagai nabi yang lain, itu jelas palsu. Jangankan nabi palsu, uang palsu saja mestinya ditangkap. Ya, kalau ada orang bawa uang palsu, ya, boleh nggak kita atau saudara-saudara sekalian gajian duitnya duit fotokopian? Nggak mau. Nah, hadirin khotbah iman rahimakumullah, sedikit lagi ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hadirin khotbah iman rahimakumullah, ya, tidak mungkin Al-Qur'an ditulis dengan tata tulis imla'i. Artinya, ya, seperti cara menulis bahasa Arab biasa. Dia harus ditulis dengan tata cara penulisan Rasul Utsmani karena akan kehilangan keistimewaannya. Apalagi jika Al-Quran ditulis dengan huruf Latin, tentu tidak akan sama. Ya, tentu tidak akan sama. Apa kekurangannya? Hadirin khotbah iman rahimakumullah, bahasa Indonesia umurnya belum satu abad. Bahasa Arab sudah lebih dari 14 abad. Yang kedua, hadirin khotbah iman rahimakumullah, ada yang belum kita dapatkan padanannya dalam bahasa Indonesia. Huruf-huruf ini belum ada padanannya. Contoh saja, hak kecil, hak besar itu susah dalam Al-Quran, enggak, dalam bahasa Indonesia enggak ada. Yeah. Alhamdulillah hak besar, enggak ada. Pokoknya alhamdulillah, enggak bisa dibedakan hak besar, hak kecil, enggak bisa. Yeah. Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah, itulah diantara keistimewaan daripada Rasul Utsmani. Demikian jazakumullah khairan hadirin khotbah iman rahimakumullah. Saya kira ada beberapa menit, sekiranya ada yang ingin ditanyakan, falyatafadhal masykura. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, kebetulan ya baru belajar sedikit-sedikit itu mengenai Maliki itu tadi. Saya mencoba pernah mencoba menghubungkan dengan yang ada di surat An-Nas. Itu kan ada Maliki juga, cuma kan jadi saya memahaminya itu yang penting di Al-Fatihah itu panjang, yang di An-Nas itu pendek, karena dua-duanya berbeda arti, yang satu berarti menguasai, yang satu berarti raja. Kemudian mengenai huruf juga, saya punya seorang nenek itu dia menuliskan surat Yasin itu berdasarkan tulisannya sendiri, dan huruf itu setelah saya cari di internet dikenal dengan huruf pegangan. Huruf pegangan itu adalah salah satu huruf tertua. Dan yang saya dengar pada saat beliau mengaji menggunakan Yasin yang dia tulis sendiri itu lapasnya bagus gitu. Gitu. Mungkin sebagai tambahan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, saya ingin menyampaikan bahwa ya, itulah dalam kajian Al-Quran maupun dalam kajian hadis, perbedaan cara baca, perbedaan ketika kita membaca ayat ataupun hadis tersebut, itu akan mempengaruhi makna. Dan itulah dahsyatnya. Nanti kalau memang akan kita lanjutkan hadirin khotbah iman, kita akan masuk kepada hal-hal tersebut. Tadi saya katakan ya, kalau tadi dicontohkan antara Maliki dengan Maliki, antara penguasa dan juga raja. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, nantinya tentunya akan memiliki penafsiran yang akan berbeda. Masing-masing akan memiliki titik tekan yang berbeda. Begitu juga hadirin khotbah iman rahimakumullah, ketika kita membaca ataupun kita mendapatkan sebuah hadis, ketika dia berbeda, ketika kita membacanya atau lafaznya, hadirin khotbah iman, dia akan berbeda juga dari bagaimana maknanya. Sedikit. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempat mengatakan kepada seorang sahabat yang akan menikah kepada seorang wanita, dan sahabat itu tidak memiliki mas kawin, dia hanya memiliki hafalan Al-Quran. Apa yang kata Nabi kepada beliau? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alimha, ajarkan ia. Di sini saja hadirin khotbah iman rahimakumullah, para ulama hadirin khotbah iman mampu untuk mengeluarkan sedemikian banyak pendapat dan keilmuan. Dari kata-kata ajarkan ia, mazhab Imam Syafi'i dan hadirin khotbah iman rahimakumullah, imam-imam yang lain, Imam Ahmad dengan Imam Malik, mereka mengatakan ajarkan ia, artinya ajarkan kepada wanita tersebut. Jadi dalam pandangan ketiga mazhab fikih, boleh mas kawin itu dari sesuatu yang tidak berbentuk. Contohnya adalah hafalan Al-Quran. Saya punya adik kelas Desember kemarin, beliau menikah di Padang karena beliau hafal Quran, maka calon istrinya minta mas kawinnya adalah hafalan surat Ar-Rahman. Jadi setelah dia mengatakan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin hafalan surat Ar-Rahman tunai. Setelah itu kemudian beliau alhamdulillah, oh, kita beberapa ustaz mendengarkan. Ketika ternyata memang sempurna kita bilang sah-sah, oh, alhamdulillah. Yang repot ada adik kelas ternyata calon istrinya juga hafal Quran. Jadi minta mas kawinnya adalah hafalan Al-Quran 30 juz. Tapi dibayar nyicil. Karena kalau dibayar saat itu juga kapan resepsinya. Ya, jadi dibayar nyicil tiap malam dia menjadi imam sholat tahajud karena istrinya juga hafal Quran. Jadi boleh. Tapi Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa kata-kata ajarkan ia, ianya itu bukan kepada sang wanita. Tapi ajarkan ia kembali kepada ayat ataupun surat Al-Quran. Jadi kata Imam Abu Hanifah, ajarkan ayat Al-Quran itu sama orang lain, upahnya jadi mas kawin. Karena menurut Imam Abu Hanifah, kalau mas kawin itu dari hafalan, maaf kata beliau, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 250-an, yaitu seorang suami yang sudah memberikan mas kawin kepada sang istri dan ternyata belum sempat campur namun terjadi pisah, maka sang wanita memberikan separuh dari mas kawinnya. Ayo gimana menyerahkan kembali hafalan Qur'annya. Nah, dari pandangan itu juga Imam Ahmad dengan Imam Malik mengatakan Al-Qur'an tidak boleh untuk kemudian diambil upahnya. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, boleh seseorang ngambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Jadi dengan demikian hadirin khotal iman rahimakumullah, begitulah keagungan ketika kita semakin menuntut ilmu, ya. Dan kembali kepada permasalahan ini, hadirin khotal iman rahimakumullah, begitulah keistimewaan daripada rasul rahmani. Dan dengan demikian kita juga sudah membahas tuntas tentang sejarah siapakah yang memberikan ataupun memberikan tanda baca lambang-lambang dalam mushaf Al-Quran. Hadirin khotal iman, dengan demikian kita tutup kajian kita dan kita sama-sama yakin bahwa Al-Quran, mushaf yang ada pada kita ini merupakan mushaf yang betul-betul yang telah terjaga dan sama sekali tidak ada seperti yang disampaikan oleh kalangan Syiah ada penghapusan ayat-ayat tentang keistimewaan Ali bin Abi Thalib, dan ini sama sekali sebuah dakwaan yang tidak bisa dibuktikan secara fakta ilmiah maupun fakta historis. Hadirin khotal iman rahimakumullah, akhirnya marilah kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.